Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi karunia dan taufik dan diberikan dari kelapangan waktu dan kesehatan kita berkumpul di masjid yang mubarak ini dalam sebuah kegiatan yang baik insyaallah taala, yaitu mengkaji sebagian dari perkara agama yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik untuk seluruh hadirin dan hadirat atas kehadirannya dan perhatiannya, dan tentunya saya tidak lupa kepada pengurus masjid Pokun Raya, dalam hal ini secara khusus Bapak Takmir Masjid yang telah memberikan kesempatan di dalam kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua dari mereka yang mendapatkan keutamaan. Di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan diberi pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Dan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Iya. Maka ini adalah lahan kebaikan dan salah satu amalan salih kita berlomba-lomba meraih pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk kita semua dan menjadikan majelis ini sebagai majelis yang mubarak, penuh dengan berkah, membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Sebuah pembahasan yang sangat diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Pembahasan kita ini adalah lambang kebahagiaan di dalam kehidupan. Dia adalah simbol keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena pentingnya masalah ini, diingatkan secara khusus nikmat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ungkit nikmat tersebut kepada nabinya. Saking dahsyatnya dan besarnya nikmat ini dan pentingnya, awal kali Nabi Musa alaihi salam diutus sebagai seorang rasul, permohonannya yang paling pertama adalah diberi anugerah terkait dengan pembahasan ini. Pembahasan kita adalah penjelasan sebab-sebab kelapangan dada. Apa yang menyebabkan dada itu menjadi lapang, menjadi luas, bersinar, dan bisa melingkup segala kebaikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan besarnya nikmat ini kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Allah berfirman kepada nabinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dada engkau wahai Nabi Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Kami telah gugurkan dosa-dosamu. Alladhi anqadha dhahrak. Yang dosa-dosa ini meremukkan tulang punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami angkat penyebutanmu. Perhatikan ya konteks ayat. Masuk di dalam penyebutan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada nabinya. Diingatkan berbagai nikmat. Tapi nikmat yang paling pertama yang Allah ingatkan, Allah berikan kepada nabinya, dilapangkan hati beliau. Dada beliau dilapangkan. Iya. Dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hati Nabi Muhammad adalah hal yang dimaklumi. Iya. Dari semenjak beliau akan dipilih sebagai seorang rasul, Allah melihat ke hati-hati segenap hamba. Tidak diketemukan hati yang lebih baik daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sirah perjalanan hidup beliau dimaklumi dari kecilnya ada beberapa kali kejadian dada beliau dibelah, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air hikmah, iya, dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Perhatikan bagaimana Allah memperhatikan keadaan hati nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau belum lagi menjadi seorang nabi. Iya. Dan ketiga, wahyu turun, maka itulah hal yang paling agung dari anugerah yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melapangkan dada dan hati beliau. Karena itu Allah ingatkan kepada nabi yang nikmat yang besar ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dada engkau wahai Nabi Muhammad? Demikian pula Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau diangkat sebagai seorang rasul, Allah firman, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Di surah Taha. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Dakwai dia, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ini pengangkatan dia sebagai seorang nabi. Apa doa pertama? Permintaan pertama Nabi Musa, "Rabbi syrah li sadri." Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Baru datang kelanjutan doa yang lain. "Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani." Ya. Kemudian mudahkanlah perkaraku, lepaskanlah ikatan yang menghambat di lisanku. "Yafqahu qawli," supaya mereka pahami ucapanku. "Wa ja'alni waziran min al," dan seterusnya ya, sampai akhir dari permohonan Nabi Musa. Tapi perhatikan, awal hal yang beliau minta apa? Beliau mohon supaya dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya. Sebab kapan hati itu telah lapang, Maka itu adalah sumber segala kebaikan. Iya. Sesuatu yang sempit akan menjadi luas. Suatu ujian akan menjadi ringan. Suatu petaka kadang dianggap sebagai nikmat. Sebuah kesempitan kadang dianggap sebagai anugerah. Iya. Karena itu perhatikan. Dari kelapangan dada. Para nabi dan para rasul, para sahabat. Di berbagai keadaan yang menimpa mereka. Iya. Padahal mereka banyak kekurangan dari sisi dunia. Kekurangan dari sisi kehidupan harta. Banyak mendapat ujian dan cobaan. Tapi mereka adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya. Paling lapang hidupnya. Dan inilah kelapangan hati yang dianugerahkan. Karena itu, seorang muslim dan muslimah yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, dia perlu mempelajari fikih ini. Perlu mengerti apa sebab-sebab yang dengannya hati itu menjadi lapang. Dan di sini ada pembahasan indah oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Iya. Beliau berikan bab khusus terkait dengan pembahasan sebab-sebab kelapangan hati ini. Ya, kalau ada yang punya kitab aslinya, dia di jilid 2, halaman 22. Dalam 5 jilid ya, buku ini. Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kalau diterjemahkan judul buku, Bekal untuk Hari Kemudian. Seputar petunjuk manusia yang terbaik. Sebab ini, buku ditulis Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala sudut yang terdapat pada beliau. Dari sudut keimanan, sudut ibadah, sudut kehidupan sebagai seorang qadhi, hakim dan perjalanan hidup beliau. Diuraikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan di sini salah satu fasal yang beliau jelaskan adalah faslun bi asbabi syarhi sudur wa husulihha ala al-kamali lahu sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang sebab-sebab kelapangan dada dan bagaimana kelapangan dada itu didapatkan oleh Nabi secara sempurna sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini akan kita jelaskan di pertemuan singkat pada hari ini. Saya berharap semoga menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kita semua. Kita bangun di atasnya kebahagiaan, kita bangun di atasnya dasar pijakan di dalam kehidupan. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faslun fi asbabi syarhi sudur wa husuliha ala al-kamali lahu sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang sebab-sebab kelapangan dada-dada. Dan bagaimana kelapangan dada itu didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Iya. Jadi sini beliau akan menerangkan apa sebab-sebab yang membuat hati itu menjadi lapang. Dada itu menjadi luas. Kata beliau, fa'a'adhamu asbabi syarhi sadri at-tauhidu. Sebab yang paling agung dari sebab kelapangan hati, kelapangan dada adalah tauhid. Mentauhidkan Allah. Iya. Ini sebab yang pertama. Dan sebab yang paling pokoknya. Sebab yang paling pokoknya. Siapa saja yang merasa bahagia, kemudian merasa gembira, atau terlihat ada kesenangan dalam hidupnya, tapi dia tidak memiliki sebab ini, tidak memiliki tauhid, maka kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan itu tadi hanyalah sementara. Suatu hal yang semu, sebentar lagi akan hilang darinya. Iya. Dan di sini kita diberikan anugerah sebagai seorang muslim dan muslimah memperoleh bagaimana sebab kelapangan hati yang hakiki, yang menjadi bekal dan pijakan. Suatu hal yang menjadi bekal bagi seorang hamba tatkala dia bersedih, yang mengingatkannya tatkala dia lupa, yang mengawaninya tatkala dia sendiri, yang menegurnya tatkala dia keliru, yang membesarkan jiwanya tatkala dia menghadapi ujian, yang terus bersamanya di dalam kehidupannya. Nah, inilah keindahan di dalam agama kita. Iya. Keindahan di dalam agama kita. Karena itulah beruntunglah seorang muslim dan muslimah yang selalu punya keinginan di dalam mempelajari agama. Punya semangat di dalam mempelajari agamanya. Sebab itulah pokok dari kebahagiaannya. Maka disebutkan di sini dari sebab yang paling besar, yang paling agung dari sebab kelapangan hati adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah. Iya. Apa artinya tauhid? Dari kata wahada, yuwahhidu tauhidan. Artinya dia mengesakan Allah, menyendirikan Allah di dalam rububianya, uluhianya, nama-nama dan sifatnya. Dia sendirikan Allah dalam rububia, artinya dia yakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, yang mematikan, yang maha berkuasa, yang mengatur segala sesuatu. Demikian pula dari mana mentauhidkan Allah, dia meyakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada syarikat baginya. Dan dari mana tauhid, dia tetapkan segala nama dan sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Dan nama dan sifat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkannya untuk Allah. Dan dari tauhid, dia tetapkan seluruh hal itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, inilah tauhid. Dan tauhid itu pembahasan yang luas. Tapi ada pokoknya dan ada penyempurnanya. Globalnya kembali kepada dua hal. Ada pokok tauhid, dasarnya. Kapan hilang pokok dan dasar ini, hilang tauhidnya, dada yang dinyatakan penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid itu terbagi dua. Ada penyempurna yang wajib, ada yang penyempurna yang sunnah, yang mustahab. Iya. Jadi ini tauhid. Ada tingkatan-tingkatannya, jenjang-jenjangnya, pembahasan-pembahasannya. Iya. Pembahasan-pembahasannya. Semakin seorang itu baik di dalam keimanannya, semakin kuat tauhidnya. Dan dimaklumi bahwa manusia bertingkat-tingkat di dalam jenjang keimanan. Karena itu kata Ibnul Qayyim dalam kelanjutan ucapan beliau, wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu syirahu sadri sahibihi. Kata beliau, sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhidnya, sesuai dengan kekuatan tauhidnya, sekadar tambahan pada tauhidnya, maka sekadar itu pula kelapangan hati pemiliknya. Jadi kapan tauhidnya semakin sempurna? Kapan tauhidnya semakin kuat? Kapan tauhidnya terus bertambah? Maka sekadar itu pula kelapangan hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Kelapangan hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Karena itu kaum mukminin berbeda-beda dalam hal kelapangan hati. Beda kelapangan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lainnya. Beda kelapangan hati para nabi dengan umatnya. Beda kelapangan hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Beda kelapangan hati mereka dengan orang-orang yang datang setelahnya. Karena kaum mukminin berbeda-beda di dalam hal tersebut. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan dari kelapangan hati beliau. Disebutkan dalam berbagai riwayat ya. Di sebagian riwayat beliau menghikayatkan seorang nabi dipukuli oleh kaumnya sampai meneteskan darah. Tapi dia hanya berkata kepada Allah, dia hanya berdoa, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Sebagian ulama mengatakan itu nabi. Di dalam hadis dikatakan menghikayatkan seorang nabi. Maksudnya beliau hikayatkan dirinya sendiri. Iya. Dan di dalam hadis yang lain. Dijelaskan bagaimana beliau ketika diusir dari At-Taif. Diusir dari kota Taif. Dilempari oleh kaumnya. Turun malaikat penjaga gunung. Dia berkata, Allah telah memerintah saya untuk mengikuti perintahmu. Kalau engkau berkehendak, saya akan balik dua gunung ini menimpa mereka. Saya perhatikan dari kelapangan hati beliau, sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menginginkan hal tersebut. Bahkan kata beliau, saya sangat berharap lahir di belakang mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Perhatikan ya. Kelapangan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar kekuatan tauhid, kesempurnaannya dan tambahannya, tauhid bisa bertambah. Semakin dia mempelajari tauhid, mendalaminya, semakin dia mengamalkannya, maka akan bertambah dari pengagungan kepada Allah, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya adalah bagian dari keimanan. Dan pokoknya iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Iya. Baik. Jadi ini sebab yang pertama. Dari sebab kelapangan hati adalah tauhid. Kemudian beliau bawakan ayat. Qala Allahu ta'ala, "Apa man syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Allah berfirman, bukankah siapa yang Allah lapangkan dadanya menerima keislaman, dia akan selalu berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Perhatikan dari kelapangan hati. Kalau sudah dilapangkan dada itu, menerima dari keislaman, maka akan selalu ada cahaya di dalam dirinya. Dia akan selalu diberi cahaya dari Rabb-nya. Iya. Tidak membahayakan dirinya apa yang diucapkan oleh manusia. Tidak membahayakan dirinya apa yang dilakukan oleh manusia. Sepanjang dadanya lapang menerima keislaman. Lapang dengan keislaman tersebut. Karena Allah jamin. Siapa yang Allah lapangkan dadanya di atas keislaman. Maka dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Dan ini diperhatikan. Kata di atas cahaya dari Rabb. Iya. Nur. Direnungi dengan baik. Dari nama Allah An-Nur, yang Maha bercahaya. Dari sifat Allah Nur, bercahaya. Dan Allah Nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Iya. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai nur, cahaya. Nabi Muhammad disebut juga sebagai nur. Dan orang-orang yang beriman diberi nur. Dan ini yang membedakan kehidupan seorang mukmin dengan kehidupan seorang kafir. Allah firman, "Afaman syarha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Iya, atau di ayat yang lain, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia. Perhatikan ayat ini ya. Ini orang tadinya disebut mayat, kemudian Allah hidupkan. Iya. Kemudian diberi cahaya, dia berjalan dengan manusia, di tengah manusia dengan cahaya itu. Apakah dia sama? Kaman huwa fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang yang perumpamaannya di dalam kegelapan? Mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Ini gambaran hakikat kehidupan. Ternyata dalam hidup ini ada orang-orang yang bergerak, beraktivitas, melangkah dan sebagainya. Ternyata dalam mayat. Di dalam hitungan Al-Quran. Iya. Dan yang membedakannya, kalau dia mendapatkan penghidupan dari Allah. Perhatikan. Fa'ahyainahu. Kami hidupkan dia. Dan kami berikan untuknya cahaya. Iya. Setelah itu disinggung ayat itu. Itu tadi ayat di surah Al-An'am ya. Setelah itu disinggung ayat yang disebut oleh Ibnu Qayyim ini. Apa man syarha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Bukankah orang yang Allah lapangkan dadanya menerima keislaman, dia akan berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Tauhid ini sebab yang sangat agung. Memberikan kelapangan hati untuk seorang hamba. Memberikan cahaya yang besar pada dirinya. Memberikan cahaya yang besar pada dirinya. Tapi tidak ada yang mengerti kadar agungnya cahaya ini. Tidak ada yang mengerti besarnya kelapangan hati ini dengan tauhid. Kecuali orang yang merasakannya. Orang yang memiliki tauhid itu. Iya. Nah ini kita di pembahasan, bukan pembahasan masuk di dalam mimpi, berhayal saja. Oh saya ingin dilapangkan hatiku, ingin dilapangkan dadaku, ya, ingin meraih kebahagiaan. Tapi dia tidak laksanakan sebab-sebab yang mengantarnya ke sana. Oh saya ingin bertauhid, masuk ke dalam golongan orang yang bertauhid. Tapi dia tidak mempelajari apa itu tauhid. Iya. Tidak mengerti tentang tauhid. Bagaimana mungkin dia dapatkan dari sebab kelapangan hati? Karena itulah harus ada kesadaran dari kita semua untuk selalu mempelajari tentang tauhid ini. Apalagi tauhid memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini adalah dakwah para nabi dan para rasul. Ya. Pokok utama dari tujuan penciptaan jin dan manusia. Nikmat yang paling agung di sisi Allah. Dia adalah sebab syafaat pada hari kiamat. Tauhid ini pula yang menentukan sorga maupun neraka seseorang. Tauhid ini, itulah perjanjian yang akan ditanyakan di depan Allah. Tentang tauhid ini, pertanyaan di alam kubur dan pertanyaan ketika kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang paling penting. Iya. Dan ini adalah sebab yang agung melapangkan dada seorang hamba. Ya, perhatikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. di perang Khandaq, disebut juga dengan nama Yaumul Ahzab. Nabi dan para sahabat di kota Madinah dikepung oleh kaum musyrikin, dibantu oleh ahlul kitab. Bersatu padu ingin menyerang Rasulullah dan para sahabat. Jadi ada serangan dari luar. Dari dalam ada kaum munafikin. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Bagaimana ucapan mereka? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kaum munafikin yang berada di tengah mereka, mereka berkata kepada para sahabat, sungguhnya seluruh manusia, maksudnya orang-orang kafir itu, telah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Apa yang terjadi pada para sahabat? Lihat bagaimana agungnya tauhid itu, kelapangan hati para sahabat. Yang terjadi apa? Fazadakum imana. Mereka bertambah keimanan. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang cukupi kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Ya. Demikian. Suatu hal yang dahsyat seperti itu, tidak memberikan pengaruh kepada orang-orang yang bertauhid. Tidak memberikan pengaruh kepada orang-orang yang bertauhid. Malah memberikan tambahan keimanan. Ya, perhatikan ya, imannya malah bertambah. Karena pengetahuannya tentang tauhid, ia tahu bahwa semakin seorang itu ikut kepada jalan tauhid, mengikuti jalan para nabi, banyak ujian dan cobaan. Iya. Dan di belakang setiap ujian ada hikmah-hikmah yang kadang patut kita syukuri. Maka mereka bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Maka ini pembahasan tauhid adalah pembahasan yang harus menjadi pokok perhatian kita. Kita punya tanggung jawab. Kita selalu mempelajari tauhid, mengulanginya. Iya. Jangankan orang yang belum mempelajarinya, orang yang sudah mempelajarinya saja, harusnya dia selalu mengulanginya. Agar supaya terjaga di atas tauhid. Karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan beliau adalah panutan di dalam tauhid. Panutan di dalam tauhid. Imam para muwahhidin. Bersamaan dengan itu, beliau masih berdoa kepada Allah. Wajumunubuni wabaniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Masih memohon kepada Allah, dijauhkan dari kesyirikan. Dia masih takut jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Apalagi kita. Kadang kita harus memikirkan. Bagaimana kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Semua terkait dengan tauhid. Man rabbuka, siapa rabb yang kamu ibadahi? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Bagaimana kita menjawabnya? Oh, jangan dikira, itu kan pelajaran TK, kemarin saya sudah hafal. Iya. Yang menjadi masalah bukan di dunia. Ditanya hitam di atas putih bisa dia jawab. Iya. Di alam kubur, mampukah dia mengucapkannya? Menjawabnya? Sebab telah disebutkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang ditanya dia tidak mampu menjawabnya. Apa dia katakan? Ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Ini keadaan banyak dari manusia. Dia dengar, dia ucapkan. Tapi di akhirat, di alam kubur, dia justru berkata, saya tidak tahu. Tidak mampu dia jawab. Iya. Karena itulah, kata para ulama di dalam pembahasan ini, adalah fardu ain untuk dipelajari. Tidak ada udzur. Oh, kenapa kamu ditanya oleh munkar dan nakir, man rabbuka, siapa rabbmu? Oh maaf, mungkar dan nakir. Kemarin saya belum sempat belajar. Iya. Saya kemarin sibuk. Saya kemarin begini. Tidak bermanfaat udzur itu. Udzur itu tidak bermanfaat apabila seorang berada di negeri kaum muslimin. Ada orang-orang yang bisa mengajarkannya. Iya. Lalu dia tidak mempelajari ya. Tapi yang menjadi masalah ya, terhadap banyak kaum muslimin, kewajiban-kewajibannya yang menjadi pokok syariat yang harus dia pikul sebagai seorang muslim, kewajiban-kewajiban yang dengannya menentukan sorga atau nerakanya, justru dianggap sepele. Masya Allah, kalau pelajaran umum ya, dari TK kemudian masuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, ya sudah kerja kursus 6 bulan, ada keperluan ini kursus lagi 3 bulan, untuk keperluan sekolah dilakukan segala sesuatu, biaya segala macam dikeluarkan, kurang pun tidak apa-apa, jual tanah, jual rumah, ya, ini urusan dunianya. Tapi untuk urusan akhiratnya, yang menentukan sorga dan nerakanya, fardu ainnya, jarang ada yang berpikir bagaimana saya mempelajari tentang tauhid sehingga saya mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Iya. Nah, ini ada pembahasannya, dibahas oleh para ulama. Kita hanya perlu menyiapkan waktu, datang mendatangi seorang guru, mempelajari ya. Dan sekarang alhamdulillah ya, dengan berbagai kemudahan dia bisa mendengarkan dari rekaman-rekaman pelajaran-pelajaran. Tapi yang menjadi masalah kembali kepada diri, kesadarannya yang sedikit. Padahal ini adalah pokok perkara. Kemudian di antara ayat yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, wa qala ta'ala, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Kata beliau, dan juga dalam firman Allah, barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, kami akan membuat, Allah akan membuat hatinya itu lapang menerima keislaman. Dari ciri hidayah, apa ciri seorang hamba dapat hidayah? Hatinya itu lapang menerima keislaman. Iya. Menerima keislaman. Perhatikan kata keislaman ya. Ini kalimat luas. Sebagaimana Islam itu luas. Masuk di dalamnya Islam yang bermakna syariat secara umum. Dan masuk di dalamnya Islam bermakna rukun Islam yang 5. Sebagai pokok keislaman. Jadi siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, Allah lapangkan hatinya menerima keislaman. Wa may yurid an yudhillahu, dan siapa yang Allah menghendaki dia tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama'. Allah akan menjadikan hati dia sempit ya, sesak. Ka'annama yas'adu bis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Perhatikan ya, kalau orang berjalan naik ke tempat tinggi saja, mendaki gunung, ya sudah sesak nafas dia. Bagaimana pula kalau dia berjalan naik ke langit, dibuat dalam keadaan hatinya sempit, ya dalam keadaan hatinya sempit. Nah, itulah gambaran orang yang disesatkan, dibuat hatinya menjadi sempit, dadanya menjadi sesak. Dan ini adalah pertanda kebinasaan. Dan kalau bahasa ayat itu adalah hal yang menunjukkan Allah menyesatkannya. Allah menyesatkannya. Iya. Maka ini memberikan kepada kita gambaran betapa pentingnya pembahasan tauhid ini. Kelapangan hati ini. Sebab ciri petunjuk dengan lapangnya hati menerima keislaman. Dan ciri kesesatan sebaliknya. Hati itu menjadi sempit, sesat, Kemudian kata Ibnu Qayyim, fal huda wa tauhidu min a'zami asbabi syarhi sadr. Petunjuk dan tauhid, hidayah dan tauhid adalah di antara sebab yang paling agung melapangkan dada. Wasyirku wadhalal, wasyirku wadhalalu min a'zami asbabi dhiki sadri wa insirajihi. Kata beliau, adapun kesyirikan dan kesesatan itu adalah dari sebab yang paling besar mempersempit hati dan membuat hati itu tidak tenang, penuh dengan kesulitan. Iya, kesyirikan dan kesesatan sebagai kebalikan dari tauhid dan hidayah, petunjuk. Maka di sini beliau menjelaskan bagaimana indahnya tauhid itu melapangkan hati, dan sebaliknya kesyirikan itu adalah sebab hati menjadi apa? Menjadi sempit. Sebagaimana hidayah sebab kelapangan hati, demikian pula kesesatan sebab hati itu menjadi apa? Menjadi sempit. Iya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa minha, dan diantaranya, an-nurul ladzi yakdifuhu Allahu fi qalbil 'abd wa huwa nurul iman. Di antaranya adalah cahaya yang Allah lemparkan di dalam hati seorang hamba. Wa huwa nurul iman. Dan itu adalah cahaya keimanan. Fa innahu yashrahu as-sadra wa yuwassi'uhu wa yufrihul qalba. Cahaya keimanan ini melapangkan hati, meluaskannya, dan membuat hati itu bergembira. Membuat hati itu bergembira. Dan ini luar biasa keimanan. Apabila seorang merasakannya, iya, tidak ada hal yang lebih lezat daripada itu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasakan keimanan dengan berbagai bahasa. Di antaranya beliau sebut bahwa iman itu punya halawah. Ada kemanisannya, kelezatannya. Iya. Salah satu, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga sifat. Siapa yang tiga sifat ini ada padanya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan dapatnya manisnya iman. Yang pertama, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai, melebihi keduanya. Yang paling dia cintai melebihi siapa saja yang selain daripada Allah dan Rasulnya. Iya. Ini satu di antara sebab seorang itu meraih dan merasakan manisnya iman. Dan ini akan membuat dadanya sangat lapang. Hatinya sangat luas, penuh dengan kegembiraan. Penuh dengan kegembiraan. Iya. Karena itu bagi seorang mukmin yang mengerti hakikat dari iman, dia bergembira dengan sebuah ketaatan. Dan dia sangat senang dengan sebuah ketaatan melebihi dunia dan seisinya. Iya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini salat dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh, salat sunnah. Tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Sekarang kita enggak usah dikatakan diberi dunia segala isinya. Ada seorang di jalan ketemu orang dikasih duit sekopor. Iya. Isinya 100 juta. Iya. Mungkin itu akan membuat dia lupa daratan. Nah, itu sudah pernah terlihat ya di kalangan sebagian manusia yang kita baca. Ya, di masa ada undian-undian itu, ada yang dapat 1 M dan sebagainya. Ya. Setelah dapat dengan jumlah banyak, masuk rumah sakit jiwa. Iya. Perhatikan. Saking gembiranya. Sampai hilang kesadaran. Iya. Tapi kalau ada yang luput, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, oh gak apa-apa. Besok kan bisa ada hari esok. Iya. Ada yang santai. Nah inilah gejala-gejala di dalam hati perlu diperbaiki. Iya. So kalau dia baik dari hatinya, maka begitu dia luput dari amalan salih, dia akan merasa dia telah luput sesuatu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Demikian. Karena itu sebagian ulama ahli hadis ada yang menulis sebuah hadis, dia dapatkan hadis yang dia cari dan dianggap satu hadis itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini subhanallah menunjukkan tanda hati yang baik. Tanda hati yang baik. Dan di antara keajaiban apa namanya guru kami Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, ya, beliau berkata, ya ikhwan, saya kalau saya sudah buka Sahih Al-Bukhari, ya beliau duduk mengajar, buka Sahih Al-Bukhari, kemudian baca hadis dengan sanadnya, kata beliau, saya telah lupa dunia dan segala isinya. Ya. Ini kelezatan ibadah. Dan menunjukkan orang tersebut punya hati yang baik. Punya hati yang baik. Jadi, petunjuk ini, cahaya keimanan diberikan kepada hamba, itu akan membuat hatinya bersinar. Dadanya menjadi lapang. Iya. فَإِذَا فُكِدَ هَذَا النُّرْ مِنْ قَلْبِ الْأَبْدِ بَاقَ وَحَرِجْ وَصَارَ فِي أَبْيَكِ سِجْرٍ وَأَصْعَبِهِ. Apabila cahaya ini hilang dari hati seorang hamba, maka dia akan merasa sempit, merasa sesak, penuh kesulitan. Ya. Dan dia merasa berada di dalam penjara yang paling sempit dan paling beratnya. Ya. Beda dengan orang yang memiliki tauhid, punya dari cahaya keimanan. Ya. Punya dari cahaya keimanan. Maka ia di penjara hakiki pun di dunia dianggap seakan-akan dia berada di sorga. Ya. Itu bahasa ya disebut oleh Ibnu Taimiyah. Beliau sebutkan apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku dari saya. Beliau karena dimusuhi oleh banyak orang, dihasut ke pemerintah sehingga beliau di penjara. Ya. Maka beliau berucap kalimat itu. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku dari saya? Saya di penjara itu adalah sorgaku. Saya dikeluarkan dari negeriku, itu adalah rihlah yang menyejukkan. Iya. Sebab itu hati seorang mukmin, hakikat kebebasannya bukan pada tubuhnya, tapi pada hatinya. Kapan hatinya bebas? Maka dia adalah manusia yang paling bahagia. Iya. Dia adalah seorang raja yang berkuasa. Tapi kalau hatinya tidak bebas, walaupun dia berada di tempat yang paling mewah, di tempat yang paling menyejukkan, ya, dia akan merasa sempit dan merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Karena itu lihat, kepada orang-orang yang hanya mengerti dunia saja, hanya mengenal dari kehidupan dunia, tidak mengenal dari kehidupan agama, dunia itu tidak memberinya manfaat. Iya. Tidak memberinya manfaat. Lihat ke negeri-negeri kafir itu, yang dianggap yang paling makmur. Ya. Kehidupannya mewah, mentereng, teknologi maju. Ya, seberi contoh misalnya Jepang ya. Bagaimana kehidupan mereka? Tapi ternyata angka bunuh diri di negeri tersebut dalam setahun bisa mencapai 26 ribu orang. Bunuh diri dalam setahun. Ya. Korea Selatan katanya lebih banyak daripada itu. Ya. Di Swedia Kalau ada penduduk yang menganggur, itu malah digaji oleh pemerintah karena tidak ada kerjaan. Dan di situ juga angka bunuh diri sangat banyak. Harta bukan hal yang bisa membuat mereka bahagia. Iya. Dan dia tidak akan puas dengan apa yang dia dapatkan. Karena itu tabiat manusia. Rasulullah telah mengabarkan, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, labataga. Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, labataga ilaihi masalisa." Andai kata anak Adam itu memiliki dua lembah berisi emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Iya. Tidak ada yang bisa membungkam mulutnya, membuat dia puas kecuali tanah di kuburan. Setelah dia dikubur, barulah dia berhenti. Tapi berbeda dengan seorang mukmin. Iya. Dengan keimanannya, Allah berikan kecukupan di dalam hatinya. Dan itulah kekayaan yang paling kaya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Laisal ghina an katsratil arab, innamal ghina ghina an-nafs." Iya. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Itulah kekayaan. Iya. Betapa banyak orang yang dilihat oleh manusia kekurangan, penuh dengan kepapahan. Tapi ternyata dia adalah manusia yang sangat kaya. Karena sesuatu yang lapang di dalam hatinya. Dan sebaliknya betapa banyak manusia bergelimang dengan harta. Banyak dari kemewahan duniawi. Tapi ternyata hatinya sangat sempit. Ya. Sangat mudah stres. Sangat mudah jatuh ketika kenapa? Musibah dan petaka. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana pentingnya pembahasan ini. Kita memahami dari sebab-sebab kelapangan hati. Ini salah satu sumber kebahagiaan. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bawakan hadis, kata beliau, "Waqad rawat Tirmidzi fi Jami'i." عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. Sebutnya Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan di dalam jami'nya. Ya, disebut Jami' At-Tirmidzi dan di kalangan ulama belakangan disebut Sunan At-Tirmidzi. Dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau berkata, "Idza dakhala an-nurul qalba infasaha wa syarah." Apabila cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi luas dan menjadi lapang. Iya. Qalu wa ma alamatu dhalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa tanda cahaya itu masuk ke dalam hati? Apa tandanya?" Iya. Kata beliau, "Al-inabatu ila daril khulud wat tajafi an daril gurur wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Tiga disebut. Yang pertama, selalu dia kembali kepada negeri kekekalan. Iya. Negeri akhirat. Jadi hidupnya yang dia pikirkan bagaimana dia kembali kepada negeri akhirat. Bersiap ke negeri akhirat. Kemudian yang kedua, wattajafi an daril gurur, dia menjauhkan dirinya dari negeri kelalaian, yaitu dunia. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, wal istidadu lil maut qabla nuzulihi, dan bersiap untuk kematian sebelum datangnya kematian itu. Ini tanda yang menunjukkan bahwa cahaya sudah masuk ke dalam hati. Iya. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hanya saja disebutkan oleh para ulama ada kelemahan di dalam sanadnya. Tapi makna dari hadits adalah makna yang sahih, makna yang benar. Ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Iya. Dan ini semua yang disebut di sini oleh Ibnu Al-Qayyim atau yang disebut di dalam hadits ini, tiga hal ini dari sebab kelapangan hati. Berinabah kepada Allah. Kembali. Inabah itu adalah kejujuran seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam artian dia selalu introspeksi diri? Apakah dalam makna dia selalu memperbaiki dari kekurangan yang dia lakukan? Ataukah dalam makna dia kerjakan segala yang diperintah, dia tinggalkan segala yang dilarang? Atau juga punya makna bertobat? Ini inabah, cakupannya luas. Iya. Kemudian tajafi an daril gurur, dia menjauh. Tajafi. Ya. Seakan-akan dia tidak familiar dengan kehidupan dunia. Seakan-akan bermusuhan dengan kehidupan dunia. Dan disebut dunia ini dengan berbagai sifat dalam Al-Quran. Ya. Disebut sebagai dunia. Dunia itu yang hina, yang rendah. Disebut sebagai Al-Gurur. Ya. Sebab dia adalah suatu yang menipu. Membuat lalai. Disebut sebagai mata. Hanya perhiasan. Ya. Ini sifat-sifat. Agar supaya kita mengenal hakikat dari kehidupan dunia ini. Apa dunia yang kita pijak ini? Apa hakikatnya? Harus kita ketahui. Iya. Jangan sampai seorang seakan-akan dia mau hidup selama-lamanya di dunia. Padahal dunia yang dipijak ini perumpamannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang sangat hina. Setiap dari kita tidak ada yang menyukainya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlalu bersama para sahabatnya melalui sebuah pasar. Di tengah jalan mereka menjumpai kambing kecil yang cacat telinganya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Maka Nabi angkat bangkai anak kambing ini. Beliau berkata kepada para sahabat, siapa yang ingin memiliki bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham. 1 dirham, 1 mata uang perak. Ini yang paling murah ya. Iya. Harganya murah sekali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami diberi cuma-cuma pun kami tidak ambil, apalagi dibeli. Dia bangkai. Kata Rasulullah, kalau begitu siapa yang mau ambil gratis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami ambil, karena dia cacat. Ya. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran berharga untuk para sahabat. Kata beliau, wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada kalian menghinakan bangkai. Ya. Jadi seorang muslim dan muslimah, fikih yang paling minimal harus dia miliki, dia harus paham bahwa dunia itu hina. Supaya jangan ditipu oleh dunia. Ya. Berlari di belakang dunia, dia korbankan segala sesuatu, dia korbankan agamanya hanya karena dunia. Kita masuk di pembahasan dunia dengan skala lebih umumnya lagi. Dunia itu ada perempuannya, ada hartanya, ada kedudukannya, ada mau ditokohkannya, mau dijadikan pimpinannya, dan sebagainya. Hanya suatu yang hina sepele. Iya. Itu semuanya kehidupan dunia. Tidak perlu dipikirkan. Harusnya bagi seorang yang kehidupan akhirat terang benderang di dalam hatinya, iya, tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi yang menjadi masalah, kehidupan akhirat di hati kita itu redup. Iya. Dan kita bermohon kepada Allah, jangan sampai padam saja. Kalau redup masih mending. Iya. Kalau tidak ada cahaya kehidupan akhirat di dalam hati, ini yang berbahaya. Iya. Maka, cahaya kehidupan akhirat ini harus kita perbaiki. Kita jaga. Iya. Kita buat lebih bersinar. Sehingga kalau dia bercahaya dengan sangat terang di dalam hati, semakin terang, maka akan menyirnakan segala kegelapan-kegelapan dari kecintaan dunia dan kejelekan. Iya. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fayusibul 'abda min syirahi sadrihi bihasbi nasibihi min hadzal nur." وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية هذه تنشرح هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. كتب لي يومك سورة الحنبة mendapatkan dari kelapangan hatinya sesuai dengan porsi dia dari cahaya ini. Ya, demikian pula cahaya hakiki di dunia dan kegelapan hakiki di dunia. Ya. Sekarang beliau kasih contoh. Jadi pada hamba kata beliau, kelapangan dada dari keimanan itu sesuai dengan kadar keimanan yang dia miliki. Maka semakin banyak dari cahaya keimanan yang dia dapatkan, semakin membuat dirinya bercahaya. Sama kalau kita di kehidupan dunia, ada cahaya, lampu, ada kegelapan. Iya. Maka semakin bersinar cahaya itu, maka semakin banyak manfaatnya dan membuatnya sejuk. Iya. Jelas ya, seorang berada di tengah kegelapan, di kamar atau di jalan. Ada pencahayaan, lampu 5 watt. Iya. Lumayanlah bisa melihat kan, lampu 5 watt. Iya. Tapi kalau lampunya 100 watt, kira-kira bagaimana perasaan dia berlalu, berjalan? Lebih sejuk di lampu 5 watt atau 100 watt? Ya. Kan lebih sejuk di 100 wattnya. Kan begitu? Maka semakin cahaya itu semakin besar di dalam diri, akan membuat hati itu menjadi lapang. Kapan dia semakin kecil, redup, maka itu akan menyempitkannya. Iya. Baik, ini sebab yang pertama. Dari sebab kelapangan hati. Yaitu tauhid. Sebab yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, minha al-ilm. Di antara sebab kelapangan hati adalah ilmu agama. Iya. Ilmu agama. Ini beliau bahas pokok-pokoknya. Yang menjadi sebab hati itu menjadi lapang. Yang paling besarnya. Beliau mulai dari tauhid, dan itu yang paling besarnya. Setelah itu beliau datangkan pembahasan tentang ilmu. Sebab ini dari hal yang paling luas cakupannya. Membuat hati itu menjadi lapang dan bersinar. Kata beliau, فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدَرُ وَيُوَسِّعُهُ حَتَّى يَكُونَ أَوْسَأَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata beliau, sungguhnya ilmu ini melapangkan dada dan memperluasnya hingga dada itu lebih luas daripada dunia seluruhnya. Ini dari keindahan ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Nah. Kata beliau, wal jahlu, kebalikannya kejahilan, yurithuhu abdiq, wal hasra, wal habsa. Dan kejahilan memberikan pada dia kesempitan. Memberikan pada dia keterbatasan. Dan membuat dia seakan-akan di penjara. Itu kejahilan. Iya. Maka di sini perhatikannya dari ilmu. Dari ilmu agama. Karena itu para ulama, orang-orang yang berilmu, dimaklumi ya dari kisahnya. Mereka orang-orang yang mengenal kebenaran. Iya. Orang yang punya fikih tentang Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang di suatu masa, orang-orang jahil lebih banyak. Sehingga mereka dimusuhi. Iya. Dimusuhi oleh manusia. Tapi mereka dimusuhi oleh manusia tidak membuat hidupnya menjadi sempit. Bahkan mereka tetap orang yang paling indah dan paling baik kehidupannya karena ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki. Itulah ahlul ilm. Dan itulah keutamaan ilmu agama. Selalu membuat hati itu lapang. Dada itu menjadi luas. Dada itu menjadi luas. Iya. Sehingga dia hidup dimanapun, walaupun seluruh manusia membencinya, memusuhinya, dia tetap sebagai manusia yang paling baik hidupnya. Paling lapang dadanya. Iya. Karena dia memiliki dari apa? Dari ilmu agama. Dan dari ilmu agama ini, akan membuat dia berpandangan beda dengan pandangan orang lain. Iya. Karena hakikatnya orang yang tidak punya ilmu, itu tidak punya pandangan. Dihitung buta di dalam Al-Quran. Apama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haq faman huwa a'ma? Apakah orang yang punya ilmu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah benar, Apakah mereka sama dengan orang yang buta? Jadi hanya dijadikan manusia dua golongan. Yang punya ilmu, dia bisa melihat dengan ilmu, tahu itu kebenaran. Ya. Nah itu di ayat yang lain, ya tadi ayat di surah Ar-Ra'd ya. Kalau di ayat di surah Saba, ya. Wa yara alladziina utul 'ilm anna alladzi unzila ilayka min rabbikal haqq. Dan orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebuah kebenaran. Orang yang berilmu, mereka yang melihat. Orang yang buta, jauh dari ilmu, jahil, ini disebut buta. Disebut orang yang buta. Iya. Dan luar biasa kebutaan ini ya. Kalau seorang buta di dunia, apalagi kebutaan itu dia pilih untuk dirinya, sebab ada orang ya, memilih kebutaan untuk dirinya. Ya. Dan ini menunjukkan akal yang kurang baik di dalam berpikir. Dan hati yang sangat suram. Sebab kalau hatinya baik dan akalnya sempurna, akalnya juga kuat, maka dia pasti akan memilih hal yang terbaik untuk dirinya dengan mempelajari ilmu. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang ridha dengan kejahilan untuk dirinya. Ridha dengan apa? Kejahilan untuk dirinya. Akhirnya dia tetap di atas kejahilan tersebut. Ada ilmu dipelajari, tapi dia tidak belajar ilmu. Tidak belajar ilmu. Maka ini dia dapat bagian dari kejahilan. Dia ridha untuk dirinya kebutaan. Ridha untuk dirinya kebutaan. Ya, dan jahil itu bertingkat-tingkat ya. Ada jahilnya orang-orang awam. Ada kejahilan sebagian orang yang cinta di dalam ketaatan. Dianggap dirinya seakan-akan punya ilmu. Tapi hakikatnya dia jahil dalam timbangan para ulama. Ya. Dan diantara bukti kejahilannya, berani membicarakan ulama. Jelas ya? Ya kalau dia sudah berani bicarakan orang yang berilmu, ahlul ilm, ya. Sudah pandai membicarakan orang-orang yang lebih faqih darinya, lebih berilmu darinya, itu sudah menunjukkan tanda kejahilannya dan ridha dengan kejahilan. Masalahnya satu aja. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, atana anna sahlan damma jahlan, atana anna sahlan damma jahlan, uluman laysa yadrihinna sahlu, uluman law daraha lama talaha, walakinna ridha bil jahli sahlu. Ya. Kata seorang penyair bijaksana, telah datang kepada kami bahwa seorang yang bernama Sahal itu membenci kejahilan. Apa kejahilan yang dia benci ini? Ilmu-ilmu yang si Sahal ini tidak mengerti tentang ilmu itu. Makanya dia benci. Ya. Karena itu kata para ulama, siapa yang jahil tentang sesuatu, dia akan memusuhi sesuatu itu. Ilmu-ilmu yang dia benci ini, andai kata dia ketahui, maka dia tidak akan meremehkan ilmu tersebut. Tapi masalahnya, orang yang ridha dengan kejahilan, itulah sebenarnya Sahal. Sahal itu, orang yang namanya Sahal itu tadi artinya apa? Mudah. Gampang. Jadi karena si Sahal ini membenci ilmu yang harusnya tidak, ilmu yang dia tidak tahu tentang ilmu itu, akhirnya dia benci. Tapi sebenarnya hakikat masalah, dia ridha dengan kejahilan itu adalah hal yang gampang. Itulah yang disebut Sahal sebenarnya. Jadi kalau dia ridha kejahilan untuk dirinya, tidak mau belajar, ini menjadi masalah. Menjadi masalah. Pembahasannya itu-itu saja, ilmunya itu-itu saja, tidak pernah berkembang. Ya. Dan ini semuanya adalah tanda yang menunjukkan sempitnya hati. Dan ingat, kejahilan ini akan memberikan berbagai prahara pada seseorang. Disebut oleh Ibn Al-Qayyim, di antara praharanya membuat kesempitan. Selalu dia merasa sempit. Ya. Wal-hasr, selalu dia merasa dibatasi. Wal-habas, dan selalu dia merasa dipenjara, dikurung. Ya. Beda dengan orang yang memiliki ilmu. Dia memiliki dari kelapangan hati, seakan-akan lebih luas daripada dunia. Lebih luas daripada dunia. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim, فَكُلَّمَا اتَّسَعَ إِلْمُ الْعَبْدِ إِنْشَرَحَ صَدْرُهُ وَاتَّسَعَ. Kata beliau, setiap kali ilmu seorang hamba meluas, maka dadanya akan semakin lapang dan semakin luas pula. Iya. Jelas ya? Tapi di sini beliau ingatkan sebuah pembahasan supaya jangan salah paham. Kata beliau, walaysa hadha likulli ilmin. Tapi ini ilmu yang dimaksud bukan semua jenis ilmu. Jangan ada yang sangka bahwa ini semua jenis ilmu. Bal lil ilmi al mawruts anir rasul wa huwa al ilmu nafi'. Bahkan ilmu yang dimaksud yang melapangkan hati itu adalah ilmu yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Baik. Jadi beliau sebutkan bahwa ilmu ini warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilm. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir." Sungguhnya para ulama, mereka lah pewaris para nabi. Dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya. Maka siapa yang ambil dari ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ya. Maka rupanya hadis ini, masya Allah ya, kalau kita pikirkan dengan seksama, kita harus meluruskan satu kamus, satu kata di dalam kamus bahasa kita. Kalau kamus bahasa kita warisan, warisannya kita dapat harta bagian, dapat jatah dari peninggalan orang yang meninggal. Itu kan warisan. Ternyata Rasulullah memberikan definisi warisan dengan definisi yang lain. Dan ini warisan lebih berharga, lebih agung dan lebih besar. Tapi sangat disayangkan, banyak orang yang tidak menghargai warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kadang dia dapat warisan motor. Sudah tua sekali, enggak mau dijual pula. Ya. Oh, ini saya yang saya jual, warisan kakek saya. Ya. Luar biasa penghargaannya. Ya. Pernahkah dia berpikir warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Baik, saya berikan suatu bagaimana gaya para sahabat mengingatkan tentang warisan Nabi. Sebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari pernah mendatangi sebuah pasar. Beliau berkata kepada orang-orang di pasar, "Wahai kaum, kalian berada di pasar ini sedangkan warisan Nabi dibagi-bagi di masjid. Kalian berada di pasar?" Wah, mendengar warisan dibagi di masjid, bubar orang-orang di pasar, lari semua ke masjid. Iya. Lari ke masjid. Sampainya mereka ke masjid, mereka lihat hanya ada orang membaca Al-Quran, ada yang belajar, ada yang aktivitas dimaklumi di masjid. Dan Abu Hurairah menunggu mereka di pasar. Sebab Abu Hurairah tahu ini orang-orang sebentar lagi kembali. Ya. Maka baliklah orang-orang itu. Mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, tidak ada apa-apa yang dibagi di masjid." Kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian lihat di masjid? Ada yang belajar, ada yang mengajarkan ilmu, ada yang baca Al-Quran dan sebagainya." Mereka ceritakan. Kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam." Perhatikan bagaimana cara Abu Hurairah mengingatkan tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperbaiki. Iya. Istilah yang melekat di kepala mereka. Dan ini di masa para tabi'in, kira-kira di masa kita bagaimana harusnya? Ini istilah warisan ini harus kita lebih perbaiki lagi di masa kita ini. Iya. Di mana kebanyakan dari manusia lebih cinta kepada selain ilmu agama. Padahal ilmu agama itu di dalamnya terdapat segala kebaikan. Andai kata seorang mengetahui betapa besarnya manfaat dari ilmu agama, iya, akan remeh dunia itu di sisinya. Remeh dunia itu di sisinya. Nah, iya. Dan dunia di kalangan sebagian as-salaf itu tidak ada harganya pada saat bertentangan dengan keadaan mendapatkan ilmu. Disebutkan dalam sebagian biografi para rawi, ada sebagian dari rawi hadis yang menulis hadis. Jadi gurunya sedang mengimla, dia tulis hadis. Begitu di tengah penulisan, tinta pulpennya habis. Dan guru masih imla. Kalau dia pergi beli pulpen, akan luput sekian hadis. Maka dia berkata kepada kawan-kawannya, siapa yang menjual pulpen dengan harga 1 dinar? 1 dinar ini bisa beli ratusan pulpen. 1 pulpen dia mau beli dengan harga 1 dinar. Maka terbanglah pulpen-pulpen kepada dia. Ya. Jadi tidak ada nilainya harta itu. Tatkala dia perlu apa? Perlu untuk ilmu agama. Iya. Tapi sekarang ini terbalik kita di kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi masalah. Dan ini yang harusnya dibenahi di tengah kaum muslimin. Harus diperbaiki dari semangat belajar dan kembali mempelajari ilmu agama. Dan ini adalah sebab kejayaan umat. Sebab yang memperbaiki perekonomian masyarakat. Dan sebab yang membuat negeri itu menjadi aman. Tapi banyak orang, banyak manusia yang tidak mengetahui hal ini. Iya. Tidak itu pemimpinnya, tidak pula rakyatnya. Kurang memahami dari fikih ini. Bahwa sebab pokok dari kebaikan umat, menyibukkan mereka dengan ilmu agama. Memberikan kepada mereka pendidikan agama yang layak dan benar. Iya. Kapan mereka terikat dengan ilmu, itulah sebab kejayaan umat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan umat akan ditimpa oleh kehinaan dan beliau sebutkan sebab-sebab kehinaan itu apa? Kata beliau, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan." Apabila kalian telah jual beli dengan cara al-'ina. Al-'ina salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Kalian telah sibuk mengambil ekor-ekor kerbau, maksudnya sibuk dengan pertanian. Dan kalian telah sibuk dengan maksudnya sibuk dengan peternakan ya, dan kalian sibuk dengan pertanian. Beternak dan bertani sebenarnya tidak dilarang. Tapi yang dicela dalam hadis ini, orang yang disibukkan oleh peternakan dan pertanian dari mempelajari agamanya. Kemudian yang keempat, kata Nabi, dan kalian telah meninggalkan jihad. Kalau 4 penyakit ini sudah menimpa kalian, kata beliau, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Tidak akan dicabut dari kalian. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut dari kalian. Apa solusinya mencabutnya? Nabi yang lain disebut oleh Nabi. Hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat dari kalian kehinaan itu. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu kuncinya. Kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama adalah dengan mempelajarinya. Kemudian mengamalkannya. Iya. Dan ini yang harus dipahami. Karena itu ahli sunnah harus memahami peranan mereka di dalam memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat. Jangan diperdaya oleh makar musuh. Jangan diperdaya oleh syaitan. Jangan diperdaya oleh para penyusup. Iya. Dan ini disaksikan. Di tempat-tempat yang manusia sudah mulai sibuk mengenal ilmu syar'i, ada saja dibuat kekacauan. Dibuat orang lari dari ilmu. Dipersempit orang yang belajar ilmu yang benar. Iya. Dibuat masalah antara sesama mereka. Maka hati-hati dari makar-makar. Iya. Dan seorang yang berilmu harusnya punya pandangan yang tajam. Jangan menjadi orang yang lalai. Iya. Atau memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia harus berpikir hal yang baik untuk umatnya. Maka ini adalah sebab baiknya suatu umat kembali kepada ilmu agama dan mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i. Dan alhamdulillah ilmu itu ya, sangat indah sekali. Penuh dengan kebaikan orang yang mempelajarinya. Penuh dengan kebaikan. Ya. Sehingga disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dan datang juga dari sebagian as-salaf, mereka berkata, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la yaladuna 'alayha bisuyuf." Andai kata para raja dan anak-anak para raja mengetahui nikmatnya kita di dalam menuntut ilmu ini, mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya karena hasad. Bagaimana nikmatnya kita di dalam mempelajari ilmu tersebut. Iya. Maka suatu hari di majelis seorang khalifah terjadi perdebatan atau terjadi munafasah antara Imam At-Tabarani dan seorang yang bernama Al-Ju'abi. Iya. At-Tabarani semua orang tahu ya. Seorang imam besar. Nama lengkapnya Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub Abdul Qasim At-Tabarani. Iya. Penulis buku hadis yang sangat luas. Tiga mu'jam dikenal di masa ini. Dan Ju'abi, Ju'abi ini orang yang luas hafalannya. Orang yang luas hafalannya. Tapi dia dianggap majruh oleh para ulama. Tapi hafalannya banyak. Maka Tabarani berkata, saya punya hadis. Apa namanya? Tidak ada yang memilikinya di dunia. Ya. Apa Tabarani berkata, saya punya hadis begini. Al-Ju'abi bilang, oh saya hafal hadis itu. Ya. Al-Ju'abi bilang, saya punya hadis begini. Tabarani bilang, saya juga hafal hadis itu dari jalan lain begini dan begini. Akhirnya Al-Ju'abi bilang, ya, saya punya hadis di dunia ini tidak ada yang memilikinya kecuali saya. Kata Al-Ju'abi. Apa kata Tabarani? Menceritakan kepada saya Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub dari fulan, dia sampaikan hadisnya. Kata Tabarani, Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub itu adalah saya. Riwayatkanlah dari saya. Ya. Maka kalahlah Al-Ju'abi. Ya. Khalifah yang melihat ya, pembicaraan dua orang ini, dia berkata, saya berhayal, andai kata saya dengan khilafah saya dan kekayaan saya berikan kepada At-Tabarani dan saya dikedudukan At-Tabarani. Betapa indahnya perasaan saya waktu itu. Ya. Perhatikan dari keindahan ilmu itu. Nah. Dan suatu hari, salah seorang istri Harun al-Rashid naik ke atas istananya. Di kejauhan dia melihat kepulan asap naik ke langit. Menunjukkan rombongan besar yang lewat. Ternyata setelah rombongan tersebut terlihat, kelihatan ada satu orang diikuti oleh banyak manusia. Satu orang diikuti oleh banyak manusia. Dan lebih uniknya lagi, orang-orang yang mengikutinya ini, tali sendalnya sudah copot, putus, dia biarkan saja sendalnya. Dia tidak mau luput apa yang dikatakan oleh orang di depan ini. Dia tinggalkan sendalnya. Heran istri Harun al-Rashid ini. Dia tanya kepada pengawal di bawah, siapa kau orang yang lewat ini? Katanya ini Imam Abdullah ibn al-Mubarak, alim negeri Khurasan. Kembali ke negeri. Jadi dia kembali dari perjalanan disambut oleh manusia sedemikian rupa. Maka kata istri Harun al-Rashid, demi Allah itulah kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Iya. Kalau mau lihat itulah kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Luar biasa bagaimana manusia datang menjemputnya. Mereka bukan pegawainya, bukan tentaranya. Kok bisa? Seperti itu rela. Ya, berada di sampingnya. Semata mendapatkan ilmu darinya. Itulah kekuasaan. Karena itu orang-orang yang berilmu. Ya, mereka bukan orang-orang yang sibuk mengurusi kursi-kursi di parlemen. Bukan orang-orang yang sibuk cari kedudukan. Orang-orang yang berilmu, harta itu bukanlah hal yang besar di mata mereka. Sebab ilmu lebih agung daripada harta. Bahkan lebih agung daripada dunia dan segala isinya. Dan ilmu lebih besar kedudukannya daripada kekuasaan. Iya. Lebih besar kedudukannya daripada kekuasaan. Maka ini yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Agar supaya mereka tahu hakikat kehidupan itu apa. Hakikat kebahagiaan itu apa. Dan apa yang menyebabkan hati itu menjadi lapang. Iya. Dan ini semuanya tidak cukup seorang hanya mengenal keindahan ilmu. Harus dia belajar ilmu tersebut. Iya. Dan ilmu itu dipelajari perlu waktu. Perlu kesabaran. Diambil sedikit demi sedikit. Iya. Diambil sedikit demi sedikit. Kita beri seluruh waktu, dia beri kita sedikit. Diberi kita sedikit. Kemudian ilmu itu perlu pengamalan, perlu istiqamah. Iya. Dan inilah semuanya lahan-lahan ibadah. Tapi kapan dia sudah cinta kepada ilmu, merasakan nikmatnya ilmu tersebut, iya, dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Betapa besar nikmat Allah memberikan dia taufik untuk menuntut ilmu. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa ahluhu ashrahun nasi sadran wa awsa'uhum quluban wa ahsanuhum akhlaqan wa atyabuhum aishan. Maka orang yang berilmu, punya ilmu bermanfaat ini, ya, mereka adalah manusia yang paling lapang dadanya, yang paling luas hatinya, paling baik akhlaknya, paling indah kehidupannya. Paling indah kehidupannya. Dan ini demi Allah, ucapan Ibnu Al-Qayyim sangat benar sekali. Dan ini sudah kita lihat ya, dengan mata kepala kita dari guru-guru dan para ulama kita. Ya. Dan ini juga yang kita baca di dalam sirah dan sejarah kehidupan mereka. Bagaimana mereka adalah manusia yang paling lapang dadanya, paling baik kehidupannya, paling baik akhlaknya, ya, dan luas sekali dadanya. Nah, maka inilah dari sebab yang kedua yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dari sebab yang melapangkan hati. Seorang mempelajari dari ilmu. Tapi ingat ya, ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu disebut dengan kata bermanfaat untuk mengingatkan dua hal. Ya. Yang pertama, dari ilmu itu ada yang disebut ilmu tidak bermanfaat. Karena dia bukan ilmu yang baik. Ilmu yang bermanfaat Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu sihir itu ilmu yang jelek. Ilmu mencuri, menipu, ilmu yang apa? Ilmu yang jelek. Itu disebut ilmu tidak bermanfaat. Jelas ya? Sebab membawa bahaya. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat maksudnya ilmu yang membawa manfaat. Itu maksud yang pertama. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat disebut dengan kata manfaat untuk mengingatkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu kalau diamalkan. Adapun kalau dia tidak amalkan ilmunya, maka itu menjadi ilmu yang apa? Tidak bermanfaat. Menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Kemudian sebab yang ketiga yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, kata beliau, وَمِنْهَا الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَحَبَّتُهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالتَّنَعُّمُ بِإِبَادَتِهِ فَلَا شَيْءَ أَشْرَهُ لِصَدْرِ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ. Kata beliau di antaranya, al-inabah ila Allah, berinabah kepada Allah. Ini sebab yang ketiga sudah. Dari sebab yang melapangkan hati. Berinabah kepada Allah. Saya sudah singgung tadi ya kata inabah. Ya. Inabah itu kembali kepada Allah. Selalu dia merujuk kepada Allah. Hatinya selalu ya, bersandar kepada Allah. Terikat kepadanya. Dan di dalam inabah ada makna dia bertobat. Nah, walaupun dibedakan oleh para ulama antara tobat dan inabah ya. Tapi ada makna itu. Kemudian yang kedua, berikutnya kata beliau, al-inabah kepada Allah wa mahabbatuhu, demikian pula mencintainya, bikullil qalb, dengan segala hatinya. Wal iqbalu alaihi, dan dia selalu menghadap kepada Allah. Wa tana'umu biibadatihi, dan merasa nikmat dengan beribadah kepada-Nya. Ini derajat-derajat ya, disebut oleh penulis. Ya. Sebenarnya dari setiap derajat ini, itu adalah sebab yang melapangkan hati. Tapi oleh Ibnu Al-Qayyim disebut empat hal sekaligus. Digabungkan empat perkara. Ya. Yang pertama inabah. Yang kedua mahabbah. Yang ketiga likbal. Yang keempat at-tana'um bil ibadah. Ya. Inabah selalu kembali. Mahabbah dia cinta kepada Allah. Cinta dengan segenap hatinya. Dia cinta kepada Rabbnya. Ya. Dan di antara sebab yang agung, cintaan ini. Iya. Bahkan itu di antara pokok ibadah. Di antara pokok ibadah. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Sebab kapan kecintaan ini berada di dalam hatinya? Kata Ibnu Al-Qayyim, bara api cinta kepada Allah di dalam hati tidak akan pernah berkumpul dengan api neraka. Tidak akan pernah berkumpul dengan apa? Api neraka. Begitu cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar, maka inilah yang menggerakkannya kepada segala kebaikan. Ya. Orang yang cinta, apa buktinya dia cinta? Ya. Seorang ayah cinta kepada anaknya. Seorang suami cinta kepada istrinya. Kadang di dunia ini, orang bahasanya kalau dia cinta, minta apa saja dikasih. Kan begitu. Dia perintah apa saja dituruti. Ya. Sekarang buktikan kamu cinta kepada Allah. Allah memerintahmu dengan perintah-perintah. Kalau dia cinta, dia betul-betul senang melakukannya. Diperintah sholat, senang dia melakukan sholat itu. Belum lagi hadir waktu sholat, dia sudah rindu ingin melakukan sholat tersebut. Ya. rindu ingin datang ke masjid bermunajat kepada Rabb-nya, bersimpuh di depannya, menunjukkan adanya kecintaan. Betul dia cinta. Jelas ya? Betul dia cinta. Nah, ya. Jadi cinta itu bukan sekadar pengakuan, harus ada pembuktian. Maka dia cinta dengan segala hatinya. Yang kedua, yang ketiga, wal ikbalu alaihi, selalu menghadap kepada Allah. Tidak pernah dia mundur ke belakang, apalagi membelakangi. Mundur saja tidak pernah, apalagi membelakangi. Ya. Dia selalu menghadap kepadanya, menyambut apa yang datang darinya. Ya. Ini pokok kebaikan ya. Karena itu disebutkan di dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk memberikan hadis, maka datanglah tiga orang. Orang yang pertama, dia lihat ada tempat kosong di majlis. Maka dia masuk. Dia masuk tempat yang kosong itu, dia isi. Orang yang kedua, dia duduk di belakang. Orang yang ketiga, dia berpaling pergi. Begitu selesai Rasulullah menyampaikan hadisnya, beliau berkata, "Inkah kalian saya beritakan tentang tiga orang yang datang? Adapun orang yang pertama, dia bersegera kepada Allah. Dia menghadap kepada Allah, Allah menghadap kepadanya. Allah juga bersegera kepadanya. Adapun orang yang kedua, dia malu, makanya duduk di belakang. Allah juga malu darinya. Adapun orang yang ketiga, dia berpaling, Allah juga berpaling darinya." Perhatikan, semuanya sesuai dengan apa? Jenis kesegeraan seorang hamba dan jawabannya. Karena itu kata Ibnu Qayyim, di dunia ini tidak ada yang dikatakan berhenti. Kalau dia tidak maju ke depan, mundur ke belakang. Itu hanya kehidupan. Kehidupan hanya ada dua. Maju ke depan atau mundur ke belakang. Dan ini dari keindahan fikih beliau. Rahimahullah. Beliau memetik sebuah ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang neraka. Innaha la'ihdal kubar nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ayyataqaddam aw yata'akhar. Sungguhnya neraka itu sungguh salah satu hal yang dahsyat. Peringatan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Untuk siapa saja di antara kalian yang ingin maju ke depan atau ingin mundur ke belakang. Hanya ada dua, kata Ibnu Qayyim. Kalau dia tidak maju, berarti mundur. Karena itu dalam kehidupan tidak ada kata berhenti. Sesuatu yang seorang itu berhenti, itu tidak dihitung berhenti di situ. Tapi dihitung sebagai nilai plus atau nilai negatif untuk dia. Hanya ada dua kemungkinan. Iya. Hanya ada dua kemungkinan. Maka ini yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Karena itu seorang yang dadanya itu bersinar, bercahaya, iya, lapang, dia senang untuk selalu maju ke depan. Iya. Di posisi apapun, di keadaan apapun, bagaimanapun keadaan manusia, dia selalu memanfaatkannya pada hal yang dia bisa berbuat kebaikan di dalamnya. Misalnya di depannya ada 10 pintu kebaikan. Ya. Tiba-tiba ada yang menutup 2 pintu kebaikan untuk dirinya. Maka alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah masih ada 8 pintu kebaikan. Mungkin kalau dia tekun dengan 8 pintu kebaikan ini, mungkin akan terbuka lagi 10 pintu kebaikan yang lainnya. Iya. Karena itu seorang tidak perlu khawatir. Sepanjang dia selalu menghadap kepada Allah, Allah tidak akan pernah menelantarkannya. Allah telah menjamin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan hidayah kepadanya. Mengikuti, menuju jalan-jalan kami itu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, yang keempat. Watana'umu biibadatihi. Dan dia merasa nikmat dengan ibadah kepada Allah. Ini derajat lain. Seorang beribadah itu bukan lagi karena ikatan kewajiban. Ya. Ada seorang anak misalnya, anak kecil, ya, disuruh sholat 5 waktu oleh orang tuanya. Karena diwajibkan. Kalau enggak, mungkin diberi hukuman oleh ayahnya. Ya. Maka dia datang ke masjid. Selalu dia hadir di masjid. Ya. Jelas ya? Ini beda dengan orang yang datang ke masjid karena dia cinta dengan ibadah itu. Merasa nikmat dengan ibadah tersebut. Iya. Merasa nikmat dengan ibadah tersebut. Belum lagi sholat hadir, dia sudah rindu untuk sholat. Begitu sholatnya selesai, seakan-akan sebentar sekali dia sholat. Iya. Begitu dia pulang ke rumahnya, maka dia merasa seakan-akan ada yang hilang dari dirinya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Sudah menunjukkan sesuatu yang baik di dalam apa? Di dalam ibadahnya. Ya, karena itu para ulama menyebutkan ya, bahwa ada silang pendapat. Yang mana yang paling afdal? Orang yang melakukan ibadah karena berat atau orang yang melakukan ibadah karena dia sudah menikmatinya. Ya, dan tidak diragukan bahwa orang yang melakukan ibadah karena dia sudah menikmatinya, tidak ada lagi beban pada dirinya, itu lebih utama dan lebih apa? Lebih afdal. Iya. Maka ini diantara sebab yang membuat hati itu lebih lapang. Sehingga dia berbuat ibadah apapun, tidak ada lagi beban yang menjadi beban di dalam hatinya. Tapi itu menjadi hal yang membuat dirinya semakin lapang. Ya. Semakin bahagia. Kemudian kata beliau, "Fala syai'a asyraha li sadril 'abdi min dzalik." Tidak ada sesuatu yang lebih luas membuat hati hamba menjadi lapang melebihi itu semua tadi. Hatta innahu la yaqulu ahyana, sampai seorang hamba yang seperti ini kadang-kadang dia berkata, "In kuntu fil jannah fi misli hadhihi al-hala, fa inni idan fi 'ayshin thayyib." Sungguhnya kalau saya berada di sorga dalam keadaan yang seperti ini, ya, maka sungguh kehidupan sorga itu kehidupan yang baik. Ya. Jadi karena indahnya dia ibadah kepada Allah di dunia ini, seakan-akan dia sudah berada di sorga. Sehingga dia berkata, kalau di sorga ada kehidupan seperti ini, sungguh kehidupan sorga kehidupan yang baik. Ya. Itulah yang dikatakan oleh sebagian as-salaf. Di sorga itu atau di dunia itu ada sorga. Siapa yang tidak memasuki sorga dunia itu, dia tidak akan masuk sorga di akhirat. Ya. Nah, sorga dunia itu sorganya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kalau dia sudah merasakan nikmatnya sorga dunia dalam ibadah kepada Allah, dia akan merasakan nanti apa? Sorga Allah di akhirat. Iya. Maka ini dari hal yang indah sekali. Dari sebab yang melapangkan hati seorang hamba. Kemudian kata beliau, "Walil mahabbati ta'thirun ajib fi syirahi sadar wa tibin nafsi wa na'imil qalbi la ya'rifuhu illa man lahu hissun bih." Kata beliau, pada kecintaan kepada Allah. Sekarang beliau berbicara tentang mahabbah. Ini luar biasa mahabbah ini. Iya. Dan saya anjurkan kepada seluruh hadirin dan hadirat untuk memperdalam pembahasan tentang masalah cinta kepada Allah. Ya. Coba pelajari sehari, dua hari, tiga hari. Kemudian terapkan dan istiqomah saja. Sepekan saja. Jangankan sepekan. Sehari saja. Akan terlihat nanti betapa indahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Pada cinta ini ada pengaruh yang sangat menakjubkan. Yang membuat hati itu sangat lapang. Ya. Membuat jiwa itu sangat indah. Dan membuat hati itu penuh dengan kenikmatan. Tapi kata beliau, tidak ada yang mengenal ini, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali orang yang telah merasakannya. Orang yang telah merasakannya. Kemudian kata beliau, "Wa kullama kanatil mahabbatu aqwa wa ashad, kana sadru afsaha wa ashrah." Kata beliau, setiap kali kecintaan itu kepada Allah lebih kuat dan lebih dahsyat, maka kelapangan hatinya lebih luas dan lebih lapang lagi. "Wala yadhiku illa inda ru'yatil battalin al-farigin min hadzal sya'an." Dan orang yang seperti ini kalau sudah sangat cinta, itu hatinya tidak tenteram, tidak pernah menjadi tenteram atau tidak pernah ditimpa oleh ketidaktenteraman hati kecuali di satu keadaan saja. Jadi kapan hati mereka menjadi tidak tenteram? Kecuali kalau mereka melihat orang-orang yang pengangguran. Orang-orang yang tidak memiliki cinta kepada Allah. Ya. Faru'yatuhum qada aynihi. Maka mereka kalau melihat orang seperti itu, seakan-akan ada kotoran di matanya. Wa mukhalatuhum humma ruhihi. Dan bergaul dengan orang yang seperti itu seakan-akan membuat penyakit panas di dalam dirinya. Membuat penyakit panas di dalam dirinya. Ya. Dan itulah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu semakin melekat di dalam jiwa, maka luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya. Baik, kemudian kata beliau, karena ini beliau bahas tentang masalah kecintaan kepada Allah, maka beliau singgung kebalikannya, atau beliau bahas empat hal itu, beliau singgung kebalikannya. Kata beliau, wa min a'zami asbabi dhiqi sadr al-iradu anillahi ta'ala wa ta'alluqu al-qalbi bighairihi wal ghaflatu an dhikrihi wa mahabbatu siwahu. Di antara sebab yang paling besar membuat hati itu menjadi sempit, yang pertama dia berpaling dari Allah. Ya, dan berpaling dari Allah ini berjenis-jenis ya. Ada jenis, kalau dia berpaling keseluruhan, bisa dianggap kafir keluar dari agama. Ya, kalau dia berpaling dari keseluruhan, dia tidak mau beriman, dia tinggalkan seluruh kewajiban, itu berpaling keseluruhan namanya. Itu adalah pembatal keislaman. Ada berpaling sebagian. Ya. Berpaling sebagian ini tergantung dia berpalingnya dari jenis apa. Bentuk yang dia berpaling darinya itu bagaimana. Nah itu yang membedakan pada tingkatan dosanya. Tapi semuanya adalah sebab yang membuat hati itu apa? Hati itu menjadi sempit. Iya. Hati itu menjadi sempit. Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari dikri, dari dikir kepadaku, jadi berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis, maka untuknya kehidupan yang sempit, sudah disebut. Kesempitan di dalam dada, kesempitan di dalam hidup, kesempitan di tengah keluarga. Sebagian ulama ada yang menafsirkan kesempitan di alam kubur. Karena di kuburan, ada sebagian manusia yang disempitkan kuburnya, hingga menghimpitnya, sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Iya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kalau dia berpaling, artinya dia senang kebutaan terhadap dirinya. Dan kalau dia cinta kebutaan terhadap dirinya, ini luar biasa bahayanya. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Dua dia dapatkan, kebutaan dan kesesatan. Nasallahu alafiyah. Iya. Kata beliau, wa ta'alluqu al-qalbi bighairihi. Demikian pula dari sebab hati itu menjadi sempit, ketergantungan hati kepada selain Allah. Iya. Dan ini na'udzubillah dari sebab yang sangat besar, sebab yang sangat pokok membuat hati itu apa namanya sempit sekali. Hatinya bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Dan ini obat ya, kaidah di dalam mengobati hati, kaidah di dalam apa mengobati hati. Hatinya di kondisi apa saja, dia periksa saja ketergantungannya kepada siapa. Dan di kondisi dia merasakan ada sesuatu yang tidak baik pada hatinya, maka dia harus perbaiki ketergantungan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti pada ketergantungan hatinya kepada Allah ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jelas ya? Jadi kalau di kondisi misalnya dia sedang dihimpit sebuah masalah, ya, atau dia terlalu cinta kepada selain Allah, cinta kepada perempuan, cinta kepada dunia, ya, betul-betul hatinya terkait kepada selain Allah, maka cara mengobatinya, dia potong segala ketergantungannya kepada selain Allah. Ya. Dan ini diantara pokok kebahagiaan. Diantara pokok kebahagiaan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ya, dari dari ciri atau dari pokok kebaikan hidup itu, yaitu memutus segala akar kesyirikan dari hati. Ya. Dan ini ada ayat perlu kita renungi. Ayatnya di surah Saba ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duni la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Ini ayat kata Ibnu Al-Qayyim adalah ayat yang memutus kesyirikan pada seluruh akar-akarnya. Ya, perhatikan ayat ini ya. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, kepada mereka yang beribadah kepada selain Allah itu. Katakan kepada mereka, silahkan kalian berdoa, beribadah kepada siapa yang kalian sangka selain daripada Allah. Silahkan. Bawakan sembahan kalian. Maka sembahan kalian itu tidak keluar dari empat keadaan. Perhatikan. Keadaan siapa yang hati itu bergantung kepada selain Allah. Segala yang seorang bersandar kepada selain Allah, keadaannya tidak keluar dari empat. Yang pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki satu biji dzarrah pun di langit dan di bumi. Benar atau tidak ini? Ada yang berkuasa memiliki satu biji dzarrah di langit dan di bumi? Ya. Tidak ada yang menguasainya kecuali Allah. Dialah yang maha berkuasa. Jelas ya? Kalau Allah yang maha berkuasa, kenapa bergantung kepada selain Allah? Harusnya begitu kita bertanya. Dan harusnya kita heran kepada orang-orang itu. Iya. Bukankah mereka tahu Allah yang menguasai segala yang di langit dan di bumi? Dan yang mereka ibadahi sedikit pun tidak menguasai suatu apapun di langit dan di bumi. Kenapa bergantung kepadanya? Jadi ini yang pertama. Yang kedua, وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِشْرِكُ. Mungkin saja yang berkata, oh betul mereka tidak berpuasa. Tapi mereka ini punya saham di situ. Ya, punya saham. Ikut persyirikatan. Bukan pemilik memang, tapi dia punya saham. Ini diputus akar ini pada kelanjutan ayat. Dan mereka pada langit dan bumi tidak ada kepemilikan apapun, tidak ada syirikat apapun. Perhatikan, sudah diputus. Allah tidak menerima persyirikatan. Tidak ada yang punya saham bersama Allah situ. Jelas ya? Mungkin saja ada yang berkata lagi. Betul memang dia tidak punya saham. Tapi dia ikut bantu-bantu di situ. Iya. Dia ikut bekerja di situ. Ya. Ini adalah diputus lagi. Pada kelanjutan ayat. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan mereka tidak memiliki di sisi Allah seorang penolong pun yang bisa menolongnya. Dan Allah tidak memiliki seorang pun yang membantunya, menolongnya. Sudah terputus. Sisa kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat, betul dia bukan penguasa. Betul dia tidak ada saham, tidak bersyirikat. Dan betul dia tidak membantu. Tapi dia bisa kasih rekomendasi. Iya kan? Saya orang ada punya perusahaan, PT. Saya tidak ada saham di situ. Betul saya tidak kerja di situ. Saya bisa kenal pemiliknya. Saya bisa kasih surat. Kamu ke pemilik sana, kamu akan dibantu. Ya kan? Nah, inilah yang biasa diminta oleh sebagian orang dengan nama syafaat. Datang ke penghuni kubur, minta supaya syafaat kepada Allah. Hah? Ini juga sudah diputus oleh Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Jelas ya? Karena itu ayat ini kalau direnungi dengan seksama luar biasa. Membuat hati itu betul-betul bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu seorang muslim yang baik dari tauhidnya. Baik ketergantungan hatinya kepada Allah. Iya. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun dari manusia. Walaupun seluruh manusia itu berkumpul bersatu padu ingin mencelakakannya. Dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya takut kalau menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu harusnya yang dijaga oleh seorang hamba. Iya. Yang harus dipelihara dan dijaga oleh seorang hamba. Nah. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Di antara sebab hati itu menjadi sempit. Wal ghaflatu an dzikrihi. Lalai dari dzikir mengingatnya. Wa mahabbatu siwahu. Berikutnya dari sebab yang membuat hati menjadi sempit. Adalah dia cinta kepada selain Allah. Fa inna man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi wa sujina qalbuhu fi mahabbati dzalikal ghair. فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف ولا أكسف ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. Kata beliau, siapa yang cinta sesuatu kepada selain Allah, pertama dia akan disiksa dengan kecintanya kepada selain Allah itu. Iya. Betapa banyak orang ini yang kita lihat ya, khususnya di kalangan anak-anak muda, dengan istilah jatuh cinta. Ya, walaupun cinta monyet. Ya. Betapa banyak mereka tersiksa oleh cinta yang jelek itu. Jadi cintanya kepada selain Allah ini sudah menjadi petaka untuknya, menyiksanya. Ya, menyiksanya. Ya, dianggap itu kemudahan. Aku tidak bisa tidur karena pikir kamu. Ya, tidak enak makan karena pikir kamu. Dianggap itu apa? Suatu hal yang baik. Padahal itu siksaan. Siksaan. Dan itu tidak ada di kecintaan kepada Allah seperti itu. Cinta kepada Allah akan membuat orang itu lapang hatinya. Menjadi damai. Ya. Kemudian, berikutnya dari siksaan hatinya itu dipenjara. Dalam kecintaan kepada selain Allah itu. Sehingga tidak ada di atas muka bumi yang lebih sengsara daripada dia. Tidak ada yang lebih sempit hatinya daripada dia. Yang lebih jelek kehidupannya daripada dia. Dan tidak ada yang hatinya lebih capek daripada dia. Karena itu kata Ibnul Qayyim, fahuma mahabbatan. Maka di sini ada dua kecintaan. Perlu diperhatikan. Mahabbatun hiya jannatul dunya wa sururun nafsi ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤه ودواؤه بل حياته وقرة عينها بل حياتها وقرة عينها وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. Kata beliau, maka di sini ada dua cinta. Harus kita bedakan dua cinta ini. Cinta yang pertama adalah yang merupakan surganya dunia. Cinta yang merupakan kegembiraan jiwa, kelezatan hati, kenikmatan ruh, ya, santapan ruh tersebut dan obatnya, bahkan kehidupan ruh dan kesejukan pandangannya. Itulah kecintaan kepada Allah semata, Allah satu-satunya, dia cinta dengan segala hatinya. Dan segala kekuatan, kecondongannya, hasratnya, cinta dan kecintaannya semuanya hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus syukur itu. Kalau ada kecondongan, keinginan atau kecintaan, semuanya melabuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ke tempat lain. Tidak ada yang ke tempat lain. Iya. Itu cinta yang pertama. Cinta yang kedua kata Ibnu Qayyim, wa mahabbatun fi adabur ruhi wa ghummun nafsi wa sijnul qalbi wa dhiqus sadri wa hiya sababul alami wan nakadi wal ana. Wahia mahabbatu ma siwahu subhanahu. Cinta yang kedua adalah cinta yang merupakan siksaan ruh. Kegundagulanaan jiwa. Penjaranya hati. Dan kesempitan dada. Dan itu adalah sebab kepedihan, kesengsaraan dan penderitaan. Itulah kecintaan kepada siapa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dari hal yang indah ya. Diingatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Satu pembahasan lagi. Untuk sesi ini kita sambung dengan sebab yang keberapa sekarang? Pokok terbesarnya ada empat sekarang ya. Sudah yang keempat. Kata beliau, wa min asbabi syarhis sadar. Dan dari sebab hati itu menjadi lapang. Dawamu dikirihi ala kulli hal. Seorang kontinu. Terus menerus. Berzikir kepada Allah pada segala keadaan. Wa fi kulli mawqin. Dan di semua tempat. Falidzikri ta'dirun ajibun. Falidzikri ta'thirun ajibun. Fi syirahis sadar. Wa na'imil qalbi. Walil ghaflati ta'thirun ajib. Fi dhikihi wa habsihi. Wa habasihi wa adabihi. Ya. Kata beliau, sungguhnya zikir itu punya pengaruh yang menakjubkan. Dalam ketentraman hati, kenikmatan, dalam ketentraman dada, dalam kelapangan dada, kenikmatan hati. Dan kelalaian juga punya pengaruh yang menakjubkan dalam membuat hati itu sempit, memenjarakannya dan menyiksanya. Ya. Ini dikir. Dan dikir ini dari pembahasan yang agung. Sebab kata dikir, cakupannya luas. Agama disebut dikir. Al-Quran disebut dikir. Sunnah Nabi disebut dikir. Salat disebut dzikir. Ya. Dzikir wirid-wirid disebut dzikir. Bacaan-bacaan pagi, sore, sebelum tidur, setelah bangun tidur, itu disebut dzikir-dzikir. Ya. Dan dia punya pengaruh yang sangat menakjubkan. Pengaruh yang sangat menakjubkan. Dan kita disyariatkan berzikir pada segala keadaan. Ya. Karena itu kapan hati itu berzikir, pasti dia akan mendapat kebaikan. Tapi kapan dia lepas dari zikir, pasti dia akan ikut kepada syaitan. Karena itu saya ingatkan di pembahasan zikir ini sebuah ayat supaya menjadi kaidah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarib." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka pasti kami akan ikutkan kepadanya syaitan. Maka syaitan ini akan menjadi kawannya. Karena itu hati hanya ada dua. Iya. Hanya ada dua. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi tawanan syaitan. Menjadi tawanan syaitan. Dan ini yang membedakannya pada zikir. Setiap kali dia berzikir, dia mendekat kepada Allah. Iya. Dan syaitan menjauh. Tapi setiap kali dia lalai, menjauh, maka syaitan semakin dekat kepadanya. Semakin dekat kepadanya. Karena itu, hendaknya setiap muslim dan muslimah selalu menjaga makna dari zikir ini. Dan ingat, majelis ilmu itu dari zikir yang paling afdal. Karena itu majelis ilmu disebut sebagai majelis zikir. Dari majelis-majelis apa? Zikir. Demikian pula seorang dalam sehari dan semalamnya jangan lupa membaca Al-Quran. Iya. Membaca dari hadis-hadis Rasulullah, wirid-wiridnya dia baca. Demikian pula bacaan-bacaan dalam sholat ya. Sholat lima waktu ini subhanallah harus kita pelajari dengan baik dan benar. Ini jadi PR kita semua. Iya. Bacaan-bacaan dalam sholat itu perlu dipelajari. Harus dipahami apa fikihnya. Apa maknanya. Iya. Jangan sudah apa namanya kita sholat belasan tahun, ya, puluhan tahun habis kehidupan sholat, tapi kita tidak tahu apa yang dibaca. Dan ini yang mengurangi nilai dari sholat itu. Nah, karena itu ada harus ada keseriusan ya, belajar dari fikih. Ya, ini bukan fikih pembahasan tata cara sholat. Ya, tata cara sholat insya Allah itu penting juga dipelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Tapi yang saya maksud di sini fikih bagaimana memahami apa bacaan yang dibaca dalam sholat. Supaya berbekas dikir itu. Dan punya pengaruh yang kuat. Demikian pula dikir pagi, sore, dikir sebelum tidur, setelah tidur. Ini semuanya ada tiki-tikinya. Perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Dan semuanya itu adalah dari sebab kelapangan hati. Seorang membahasnya, mempelajarinya, lapang hatinya, dia baca. Sudah lapang hatinya, dia baca dengan memahami maknanya. Lebih lapang lagi hatinya. Lebih lapang lagi hatinya. Maka ini semuanya dari keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sudah mendekati waktu sholat maghrib. Untuk sementara kita akhiri dulu sesi pertama ini. Dan insyaAllah ta'ala masih ada kelanjutan pembahasan. Kita akan selesaikan nanti di sesi berikutnya setelah sholat maghrib nanti. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.